spesial untuk Abang Tejo Arup. Kita goyang lagi Mas Bos, GWK Wolo, juga buat para sahabat-sahabatku. Kita goyang Bos. tanamkan kesucian, tapi kau balas kepahitan. Kuangkat dari lumpur yang hitam, mengapa